Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita sudah sebutkan tentang keistimewaan an, di mana dia dapat tersembunyi, yakni tidak diucapkan. Bersamaan dengan demikian, amalnya masih tetap nampak pada fi'il. Itu terjadi kalau letaknya setelah satu dari lima huruf yang sudah disebutkan, empat darinya ya. Sekarang yang kelima ya. Enam. Yang kelima yaitu Au. Kalau ada au setelahnya fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu dinasab. Paham? Kalau ada au setelahnya ada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari-nya dinasab. Amil nasobnya itu adalah an, an, tapi enggak diucapkan. Lam. Au yang seperti apa? Au yang maknanya itu sama dengan ila atau illa. Kalau asalnya kan au itu yang paling kita pahami artinya atau ya. Di sini au di sini bukan artinya atau. Artinya ila. Hingga. Atau yang artinya illa kecuali. Nah, kalau artinya itu maka fi'il mudhari setelahnya itu dinasab, amil nasabnya adalah an yang tersembunyi, ini tidak diucapkan. Contoh, La'an taghiranna zaidan aw yaji'a. Lam di sini dia ditakkid. Lam takkid. Menegas. Sungguh. Nun juga di sini nun takkid. Nun takkid. Atau taukid misalnya. Sungguh benar-benar ini ya. Anta dira. Ini fi'il mudhari. Anta dira ini fi'il mudhari. Huruf mudhara'ahnya hamzah. Anta dira. Fi'il mudhari kalau bersambung dengan nun taukid maka hukumnya mabni. Tidak lagi mu'rab ya. Masih ingat? Fi'il mudhari itu kan asalnya mu'rab mabni pada dua keadaan. Yang pertama bersambung dengan nun niswah, yang kedua dengan nun taukid. Di sini dia mabni. Mabni fathah karena sambung dengan nun taukid. Sungguh benar-benar aku akan menunggu Intadhara yantadhiru itu artinya menunggu, menanti. Siapa? Zaidan. Zaid. Au yaji'a. Au di sini bukan atau, tapi ilah. Au di sini maknanya ilah. Hingga yaji'a, dia datang. Hingga dia datang. Ah, ini di nasab. Apa amil nasabnya? Jawab, amil nasabnya itu an yang tidak diucapkan. Asalnya an yaji'a. Au an yaji'a. Ini an ini amil nasabnya. Naam. Ya. Contoh yang semakna dengan illa adalah la'aqtulanna al-kafira aw yuslima. Lam ini sama ta'kid, lam ta'kid. Ini pula nun, nun ta'kid. Ini aqtula ini mudhari', karena sambung dengan nun ta'kid maka dia mabni suku, mabni apa, fathah. Sungguh benar-benar aku akan membunuh orang kafir itu. Au yuslima. Au di sini maknanya illa, kecuali dia berislam. Dinasab dengan tanda fathah. Amil nasabnya adalah an yang asli. Asalnya an yuslima. An yuslima. Sudah? Sampai sini selesai pembahasan nawasibul mudhari, amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari. Sehingga yang sahih amil-amil nasab itu ada 4 ya. An, lan, idzan dan kai. Masing-masing sudah diterangkan. Sudah? Bisa ditambah? Tambah ya. Sekarang yang jawazim, amil-amil yang menjazimkan fi'il mudhari. Antum melihat bukunya. Wa Qala rahimallahu wal jawazimu 18. Dan al-jawazim, al-jawazim ini jamak ya, jamak taksir dari jazim. Jazimun ini mufradnya. Amil yang menjazmkan. Jawazim, amil-amil yang menjazmkan. 18 ada 18. Amil-amil yang menjazmkan itu ada 18. Apa saja? Wahia yaitu lam walamma wa alam wa alamma wala mul amri wa du'a wala fin nahi wa du'a wa in wa ma. Di situ ada yang kurang di situ. Man ya. Tambahkan ya. Setelah ma, ma di situ ada man. Ini kurang. Ada enggak di situ? Enggak ada, ditambahkan ya. Wa ma wa man. Wa mahma wa idma wa ayyu wa mata wa ayna wa ayyana wa anna wa haythuma wa kaifama wa idha fi syi'ri khasatan. Yang pertama lam, yang kedua lamma, yang ketiga alam, yang keempat alamma, yang kelima lamul amri wa du'a, yang keenam la fin nahi wa du'a, yang ketujuh in, yang kedelapan ma, yang kesembilan man, yang kesepuluh mahma, yang sebelas idma, dua belas ayun, tiga belas mata, empat belas aina, lima belas anna, enam belas anna, tujuh belas haithuma, 18 kaifama, 19 idha. Cuma idha di sini tidak dihitung. Kenapa? Karena posisinya khusus di dalam syair. Sehingga penulis mengatakan 18 itu tanpa menyertakan idha. Karena contoh idha sebagai jawazim, amil yang menjazmkan, itu hanya ada pada syair. Naam, artinya pada kalam biasa seperti ini tidak dipakai. Tayyid. Ini yang namanya jawazimul mudhari. Jawazimul mudhari. Kalau mau ditulis, matanya antum tulis ya. Wal jawazim itu antum tulis. Setelah itu antinya ditulis, baru ditulis apa? Penjelasan. Penjelasan. Sekarang kita langsung penjelasannya. Ini kalau mau nulis sendiri. Kan sudah tahu artinya itu. Penjelasannya, antum tulis penjelasannya. Bila diteliti kembali, maka amil jazm hanya ada 15. Tanpa menyertakan alam lamma, dan kaifama. Kenapa enggak dihitung? Anda tulis karena sudah disebutkan pada lam dan lamma. Sedangkan kaifama ini pendapat yang sahih, tidak termasuk amil jazm. Jadi 18 kalau dikurang 3 berapa? 15 ya. Alam tidak dihitung karena ini sudah masuk dalam lam. Yang amil itu lamnya. Alamma ini tidak dihitung karena sudah masuk pada lamma. Paham? Yang amil itu lamanya. Kaifama tidak dihitung karena yang sahih dia ini bukan amil jazm. Walaupun orang-orang Kufah mengatakan ini amil jazm, tapi yang benar dia tidak termasuk amil jazm. Paham ya? Sehingga kalau diteliti kembali, amil jazmnya hanya 15 saja, tidak sampai 18. Jelas? Ayat titik. Dibayar tulis. Kelima belas amil jazm tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu titik dua. Yang pertama, kelompok yang pertama menjazmkan satu fi'il mudhari sudah. Titik dua, anggotanya ada enam. Yaitu titik dua, yang pertama lam, lam ini dia harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. artinya dia huruf nafi. Nafi itu artinya peniadaan. Tidak. Nafi apa? Tidak. Dan jazmin, huruf jazm. Maksudnya ini amalnya. Ya, ini amalnya. Amalnya menjazmkan. Wa qalbin dan qalb. Qalb itu membalik. Membalik waktu, kata waktu. Apa membalik? Lanjutnya aja ke waktu. Ke waktu madhi. Membalik ke waktu madhi. Artinya fi'il mudhari kalau masuk padanya lam, itu peristiwanya dikaitkan dengan waktu yang lampau. Padahal fi'il mudhari itu kan pada asalnya waktunya sekarang atau akan datang ya. Tapi kalau ada lam, itu kaitannya dengan waktu lampau. Begitu. Misalkan contoh ya, contoh lam yajtahid Zaidun. Lam ini tidak. Yajtahid ini mudhari. Artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Zaidun si Zaid. Zaid tidak bersungguh-sungguh. Maksudnya ya ini sebelumnya. Misalkan sekarang ini Zaid ini sungguh-sungguh. Sebelumnya dia apa? Tidak sungguh-sungguh. Bang. Maka kita katakan lam yajtahid Zaidun. Zaid tidak sungguh-sungguh. Ini sebelumnya. Lihat fi'il mudhari yajtahid akhirnya disukun dijazam dengan tanda sukun. Mana amilnya? Amilnya ini lam. Lam ini yang menjazamkan dia. Lam ini menjazamkan satu fi'il mudhari saja. Artinya nafi, amalnya menjazamkan dan dia membalik waktu ke waktu madhi. Tanda mudhari. Sebelumnya Zaid tidak bersungguh-sungguh. Ini ya. Sudah? Berikutnya yang B, lama. Oh, tadi Anda bilang ada berapa? 6 ya? Ini enggak usah dihitung harusnya. Berarti di koreksi ada 4 saja. Bukan 6, 4 koleksi. Sekarang lama. Penamaannya seperti lam, ya. Lama ini namanya seperti lam. Harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Cuma bacaannya aja yang beda. Kalau yang sebelumnya lam, yang ini lamma. Contoh. Lamma yakum Zaidun. Zaid tidak berdiri. Sejak sebelumnya Zaid itu tidak berdiri. Yakum, yakum ini fi'il mudhari', ya. Itu pada asalnya yakum panjang. Yakum begini. Karena di sini ketemu dua sukun, ini secara aturan bahasa Arab enggak boleh ketemu dua sukun dalam satu kalimat. Maka ini dibuang. Jadilah yakum. Nah ini di jazm, tanda jazmnya sukun. Apa amil jazmnya? Lamma. Baik. Dah ya? Gampang. Yang ketiga, lamul amr. Lamul amr. Lamul amri. Bacanya itu li. Li. Lamul amr. Lam yang artinya merintah, atau disebut di sini juga wad doa. Lam yang artinya doa, permohonan, entah itu perintah atau permohonan. Paham bedanya perintah sama permohonan? Kalau perintah itu dari yang atas ke yang bawah, paham? Ayah menyuruh, ya, meminta kepada anak. Permintaan ayah kepada anak itu namanya perintah. Nah. Sebaliknya, anak meminta kepada ayah itu namanya apa? Doa, permohonan. Paham? Nak, ambilkan meja. Ini perintah, paham? Permintaan ayah kepada anak itu perintah. Kalau anak, Pak, belikan buku. Ini ya, permintaan anak kepada ayahnya. Ini namanya permohonan. Paham? Itu bedanya. Cuma kita singkat saja ya. Kita singkat lamul amr. Ya, amr doa itu istilah saja. Dikatakan amr tadi kalau dari atas ke bawah, dikatakan doa kalau dari yang bawah ke atas. Paham? Intinya sama. Paham? Lamul amr. Contohnya, liyunfiq dzu sa'atin. Ada fi'il mudhari, depannya ada li, yang lam ini dia dijazm. Fi'il mudhari dijazm, sebelumnya ada lam. Maka lam ini namanya lamul amr. Lam mudhari dijazm dengan ada sukun. Aminnya ini lam, namanya lamul amr. Hendaklah, iya. Hendaklah yuntik berimpak zu orang yang memiliki sa'ah. Sa'ah itu kelapangan. Hendaklah berimpak orang yang memiliki kelapangan, yaitu rezeki. Jelas? Paham? Iya. Ya, bisa saja. Tergantung bagaimana kalimatnya. Ya. Merintah diri sendiri gitu ya. Merintah orang kedua, merintah orang ketiga. Enggak masalah. Tinggal dilihat bagaimana konteksnya kalimatnya. Sudah? Yang keempat. Yang keempat namanya la annahiyah. La annahiyah. La yang artinya itu melarang. Janganlah. Ini ya. La annahiyah yang artinya itu melarang. Janganlah. Ingat la itu ada dua, ada nafiyah meniadakan yang artinya tidak. Ada yang artinya jangan. Ah, yang menjazmkan itu yang artinya jangan. Paham ya? Yang menjazmkan itu yang artinya janganlah. Ya, melarang. Kalau yang artinya tidak, nafiyah itu tidak beramal. Ya, tidak beramal. Contoh? Contohnya adalah la tusyrik billahi. La, janganlah engkau menyekutukan billahi Allah. Jadi dengan Allah. Tusyrik fi mudhari' dijazm, tandanya sukun. Amal jazmnya ini la. Namanya la annahiyah. La yang artinya melarang. Larangan. Dikatakan doa sama seperti tadi. Kalau itu tuntutan dari atas ke bawah itu namanya melarang. Ya. Na jangan keluar. Ini namanya nahiyah, larangan. Ya, kalau dari bawah ke atas, itu namanya doa, permohonan. Paham? Ayah atau abi, jangan pergi. Maksudnya memohon, jangan pergi. Paham? Itu istilahnya saja, paham? Kita singkat di sini dengan nahiyah. Sebagaimana tadi lam, kita singkat dengan lam amr. La nahiyah. Gitu. Biar mudah mengingatnya. Nah, ini empat ya. Adapun alam sama alama kita enggak hitung ya. Karena yang menjadi amil itu lam sama lama. Ini kalau ketemu alam atau alamma, itu yang menjadi amil itu apa? Lam sama lam sama. Adapun a-nya ini istifham namanya. A-nya itu istifham, pertanyaan. Alam. Sehingga kalau ini kita artikan itu bukankah, iya. Bukankah atau tidakkah? Ini. Itu artinya. Kalau ini kan tidak ya. Kalau alam, alamma itu artinya bukankah, tidakkah. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Bukankah kami telah lapangkan untukmu dadamu? Nah, begitu. Itu artinya. Istilahnya dia istifham takriri. Pertanyaan yang sifatnya untuk menetapkan. Bukankah? Tidakkah? Ini yang menjazumkan fi'il satu fi'il mudhari. Intinya ada empat. Lam, lama, lamul amr, la an-nahiyah. Nah, yang berikutnya yang menjazumkan dua fi'il mudhari. Cuma ini kita tunda saja ya. Agak panjang penjelasannya. Insyaallah biar lebih tuntas, enggak setengah-setengah. Kita tunda di pertemuan yang datang. Setelah ini selesai pembahasan kedudukan fi'il di dalam kalam. Sambil nanti di akhirnya anak kasih contoh cara mengirob, cara menentukan kedudukan fi'il. Nah, faedah. Setelah itu baru isim. Setelah isim selesai sudah nahwu. Jurumiyah. Kalau ya mempengaruhi, cuma artinya saja. Kalau dari atas ke bawah itu amr, kalau dari bawah ke atas doa, artinya saja. Adapun amalnya tetap saja menjazmkan. Ya. Seperti doa, ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau simpangkan hati kami. La tuzigh, menjazmkan. Begitu pula amr. Contoh, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Perkataan ahlun nar, penghuni neraka kepada malaikat Malik, penjaga neraka. Liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah Rabbmu membinasakan kami saja. Enggak tahan dengan siksaan. Neraka kan gitu ya. Hangus dihidupkan lagi. Siksa lagi. Begitu. Orang yang suka apa? Kotor lisannya. Dia potong-potong lidahnya. Nyatu lagi. Potong-potong lagi, nyatu lagi. Orang yang macam-macam suka menggiba, dia sobek-sobek mulutnya, kembali lagi, dia sobek lagi, kembali lagi, begitu. Ya, orang yang suka makan riba dimasukkan mulutnya batu, diulangi lagi, begitu. Siksaan neraka nggak berhenti sampai mereka mengatakan liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah binasakan saja kami ini. Ya. Nah, maka kata malaikat Malik apa? Qala innakum makithun, kalian akan terus seperti itu. Nah itu. Nah itu sifatnya bukan amar tapi doa. Cuma apa amalnya sama, menjazmkan. Jadi itu nama saja ya. Amr doa itu istilah saja. Kalau dari atas ke bawah amr, bawah ke atas doa, itu istilahnya gitu. Allahu a'lam bishawab. Ini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.